Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَشَّرَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Jamaah sekalian hadirin barakallahu fikum, masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Masih pada bab ke-20 dari kitab ini. Masih bab ke-20 dari kitab ini, yakni bab ad-dilala ala khair, bab menunjukkan atas suatu kebaikan. Wa du'a ila hudan au dhalalah, bab tentang mengajak kepada petunjuk atau kesesatan. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai hadis yang ketiga, kisah tentang sahabat Ali radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari Abil Abbas Sahal ibni Sa'ad, yakni ketika beliau mengatakan yauma khaybara la u'tiyanna rayata ghadan, pasti saya besok akan menyerahkan. Naam ar-rayah. Ma makna rayah? Fa'a'tahu rayah. Kita lanjutkan penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah. Fa'a'tahu ar-rayah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mencari sahabat Ali radhiyallahu anhu dan kemudian beliau dalam kondisi sakit mata, lalu didoakan dan diludahi dengan ludah yang kecil. Lalu didoakan dan sembuh. Setelah sembuh, lalu a'tahu ar-rayah. Ar-rayah yakni al-alamu. Rayah itu maknanya adalah al-alam, bendera. Royah itu bendera, sesuatu yang ditaruh di atas sehingga orang itu melihat. Namanya al-alam, wal alam alladhi yakunu alaman alal qaum. Alam atau bendera di sini adalah bendera yang menjadi tanda, alaman sebagai tanda, alal qaum fi halil jihad, tanda adanya suatu kaum saat berjihad. Karena yang namanya jihad, di an-nas fil jihad yuqassimun itu dibagi-bagi, dikelompok-kelompokkan. Ada Maimanah, pasukan penyerang kanan, ada Maisarah, ada pasukan yang sebelah kiri, ada pasukan yang tengah. Lalu di belakang ada pasukan pengintai. Jadi pasukan itu dikelompok-kelompokkan. Ya, dan ini strategi tempur untuk menghadapi musuh. Ya, sehingga pasukan ini dibagi-bagi. Nah, untuk mengetahui kelompok kanan, kiri, tengah, dikasihlah bendera. Ya. Haula ila janib wa haula ila janib wa hadhihi al-qabilah wa hadhihi al-qabilah. Mereka dibagi di janib, di sayap kanan, sisi satu sisi, wa haula ila janib, dan yang lain di satu sisi. Atau disebut Maimanah atau Maisarah. Wahadil qabilah, wahadil qabilah. Kabilah yang ini ditempatkan sebelah kanan, kabilah yang ini sebelah kiri. Hakada. Itu dalam perang. Untuk mengetahui kelompok-kelompok tadi, diberikanlah bendera. Dalam perang. Wahada awhadal jinsu minan nas. Atau bukan dari sisi kabilah, atau dari sisi jenis manusia, kal muhajirin mathalan wal ansar, ini kelompok muhajirin, para sahabat yang hijrah, dan ini kelompok ansar, dikasih bendera masing-masing dalam sebuah peperangan. Kullu lahu rayah ay alamun yadulu alaih. Masing-masing kelompok tadi diberikan bendera yang untuk mengenal kelompok masing-masing. Iya. Barakallahu fikum. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan bendera kepada tiga seorang sahabat panglima perang Mu'tah. Kalau gugur panglima yang satu, maka kamu naik. Kalau gugur yang kedua, kamu naik. Sampai ditunjuk tiga orang calon panglima. Dalam perang Mu'tah. Dan betul, satu persatu gugur. Maka bendera kemudian dipegang oleh Khalid bin Walid. Dalam sebuah perang. Dan dengan sebab pertolongan Allah, pasukan yang tersisa ini diatur oleh Khalid. Itulah sebuah perangan melawan orang musyrikin. Karena pasukan musuh sangat banyak, 200 ribuan, sementara kaum muslimin jumlahnya sedikit. Maka Khalid bin Walid mengatur strategi. Pasukan dibagi menjadi sayap kanan, sayap kiri, sayap tengah. Sisanya ditaruh di paling belakang. Ya, dibikin memanjang. Nah, ketika sudah berkecamuk perang, pasukan yang kanan pindah ke kiri, yang kiri pindah yang ke kanan, terus diputar. Sehingga musuh menyangka pasukannya banyak sekali. Ya, begitu. Yang belakang sambil lari sambil melemparkan pasir-pasir ke atas. Sehingga menyangka musuh pasukan bala bantuan datang. Tambah takut musuh. Strategi tempur yang dilakukan oleh Khalid bin Walid dengan izin Allah, kemudian musuh terkalahkan. Iya. Dalam sebuah kisah bagaimana Khalid bin Walid menjadi seorang pemimpin pasukan perang setelah tiga panglimanya gugur. Ja'far memegang bendera dengan tangan kanannya. Tangan kanannya putus, dipegang tangan kirinya, tangan kiri terpenggal, lalu digigit, kepalanya dipenggal, akhirnya jatuh ke tangan Khalid ibnil Walid. Ini kisah bagaimana sejarah para sahabat dengan segala keberaniannya. Barakallahu fikum. Faqala Aliyu, maka kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya, setelah dapat bendera, beliau bertanya, ya Rasulullah, uqatilahum hatta yakunu mislana, apakah saya berperang melawan mereka, yakni Yahudi Khaybar, sehingga mereka menjadi seperti kita, yakni Muslim, yakni uqatilahum hatta yakunu muslimin abada, apakah saya memerangi Yahudi sehingga mereka menjadi muslimin atau mada? Apa yang saya lakukan? Faqala. Maka Nabi memberikan wasiat. Ya, seorang pemimpin hendaklah ketika pasukan hendak berangkat berwasiat. Penting. Agar perjalanan pertempurannya betul-betul mendapatkan barokah. Beri wasiat-wasiat. Maka Rasulullah SAW pun memberikan salah satu wasiatnya. Unfud ala rislik, hatta tanzila bisahatihim. Berangkatlah ala rislik dengan tenang. Ala rislik, berjalan dengan tenang. Usah teriak-teriak. Kayak layaknya orang mau apa namanya bermain-main. Ini ibadah, jihad. Bukan teriak-teriak. Ya, tenang. Infut ala rislik, berjalan dengan tenang. Bukan teriak-teriak, main-main. Ini ibadah, jihad. Enggak, berjalan dengan tenang. Hatta tanzilas bisahatihim, sampai engkau singgah bisahah. Saha itu tempat yang mendekati benteng Khaybar. Halamannya, dulu masuk halamannya. Walam yakul, Nabi di sini memberikan nasihat yang bagus, berangkat dengan tenang supaya ibadah itu berjalan dengan baik. Karena jihad, jangan berucap sesuatu yang tidak bermanfaat, banyak berzikir, ini ibadah. Jangan teriak-teriak yang tidak bermanfaat, ini ibadah. Setelah sampai di tempat mereka, walam yakul, Nabi di sini tidak mengatakan qatilhum hatta yakunu mislana, perangi mereka sehingga mereka seperti kita. Namun wadzalika li'annal kuffar la yuqatilun 'alal islam wa yurahimun 'alaih wa inna ma yuqatilun liyadullu li ahkamil islam. Yang demikian itu karena orang-orang kafir tidaklah mereka diperangi alal Islam, wa yurahimun alaihi, wa innama yuqatilun, tapi orang kafir ini diperangi liyadhullu, agar mereka tunduk. Tunduk, na'am, li ahkamil Islam, terhadap hukum-hukum Islam. Ya, bukan supaya mereka seperti kita, tapi agar mereka tunduk, menjadi orang-orang yang tunduk terhadap hukum-hukum Islam. Wa in aslamu falahum, kalau mereka mau masuk Islam, falahum, kebaikannya, pahalanya untuk mereka. Wa in kafaru fa'alaihim, kalau mereka tetap kufur, fa'alaihim, maka dosanya untuk mereka. Walakin yadullu li ahkamil Islam, namun mereka diajak untuk tunduk dulu terhadap hukum Islam, karena mereka ahlul kitab, orang yang sudah punya agama Yahudi. Mereka meyakini, sudah punya keyakinan. Ya, kalau mereka barakallahu fikum mau tunduk kepada Islam, hukum-hukum Islam, fayu'tul jizyah, maka mereka harus membayar upeti. Kalau mau masuk Islam, walhamdulillah. Tapi kalau tidak mau masuk Islam, mereka harus tunduk dengan hukum Islam. Apa diantaranya? Membayar jizyah upeti. Ya, an yatin wa hum sahirun. Memberikan dengan tangan mereka sahirun, dan mereka itu orang yang hina. Au ataupun kalau mau mereka tidak masuk Islam tapi bayar jizyah. Atau al-Islam yadkhuluna fil Islam, atau mereka mau masuk Islam. Ada dua pilihan. Mereka tetap di atas agama mereka Yahudi, namun mereka harus tunduk dengan hukum Islam dan membayar jizyah. Itu kalau mereka mau. Kalau mereka mau masuk Islam, maka itu yang diharapkan. Barakallahu fikum. Dan kata Syekh, waqad ikhtalafal ulama rahimahumullah, dan para ulama mereka berselisih, hada khasun bi ahlil kitab ai muqatalatuhum hatta yu'tul jizya aw an amin li jami'il kuffar. Para ulama berbeda pendapat apakah perkara ini khusus bagi ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Maksudnya mereka diperangi sehingga mau membayar jizyah upeti yang diserahkan kepada kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, ataukah hal itu bersifat umum? Maksudnya umum bukan hanya ahlul kitab, baik dari kalangan majusi, musyrikin yang tidak punya agama Yahudi atau Nasara. Barakallahu fik. Ini para ulama ikhtilaf. Namun fa'atsarul ulama yaqulun, namun para kebanyakan, mayoritas para ulama kita rahimahumullah, mereka berpendapat innalladzina yu'innalladzi yuqatilu hatta yu'til jizyah hatta yu'til jizyata an aw yuslim an ahli kitab. Yang pertama, mereka berpendapat orang yang yuqatil, diperangi sehingga memberikan upeti jizyah atau masuk Islam, ini hanya ahli kitab. Maksudnya ahli kitab siapa? Yahud dan Nasara. Sampai hari ini ada orang Yahudi, ada orang Nasara, dan mereka meyakini dengan agama mereka, dengan kitab mereka, Taurat atau Injil. Sampai hari ini ada. Nah, orang-orang yang seperti ini diperangi sehingga membayar jizyah walaupun tetap di atas agama mereka, atau mereka masuk Islam. Amma ghairuhum, adapun selain Yahudi dan Nasara, berarti majusi, musyrikin, penyembah berhala, itu fayuqatilun hatta yuslimu, mereka diperangi sampai masuk Islam. Wala yaqbal minhum illal Islam, tidak diterima dari mereka kecuali masuk Islam. Kenapa? Karena mereka tidak punya agama. Kalau Yahudi Nasara memang mereka memiliki keyakinan, walaupun keyakinannya keyakinan syirik. Adapun selain Yahudi dan Nasara, berarti diperangi sampai masuk Islam. Dalilnya surat At-Taubah 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir. Qatilu, perangilah. Siapa yang diperangi? Alladzina la yu'minuna billah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang kafir. Wa la bil yaumil akhir, tidak beriman adanya hari akhir. Wala yuharrimun ma harramallah, dan orang yang mereka tidak mengharamkan ma harramallah, perkara yang Allah haramkan wa rasuluhu dan rasulnya. Perkara yang telah diharamkan oleh Allah dan rasulnya. Yang keempat, wala yadinuna dinal haq. Dan tidak beragama kecuali agama yang benar, yaitu Islam. Siapa mereka? Orang yang tidak beriman kepada Allah, beriman kepada di akhir, tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, dan rasulnya tidak beragama di atas agama Islam, Allah katakan, minalladzina utul kitab. Dari kalangan ahlul kitab, Yahud dan Nasara. Hatta yu'tu al-jizyah. Sampai mereka mau memberikan upeti. An yatin wahum sahirun. Dari tangan mereka dalam keadaan hina. Di sini Allah katakan, qatiluhum, perangi mereka, hatta yu'tu jizyah. Sampai mereka membayar upeti, karena mereka sudah punya agama Yahudi dan Nasara. Itu yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, tawarkan dulu mau masuk Islam atau bayar jizyah. Tawarkan. Tawarkan kepada mereka, bayar jizyah atau masuk Islam. Dua pilihan. Wa sahih annahu amun. Namun pendapat yang sahih kata Syekh bahwa ini berlaku umum. Berarti umum, bukan hanya Yahudi dan Nasara masuk padanya Majusi. Wa dalilu dzalik, adapun dalil bahwa ayat ini bersifat umum, bukan hanya untuk Yahudi dan Nasara saja, adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadzal jizyata min majusi hajar. Bahwasanya Nabi mengambil upeti dari Majusi. Majusi penyembah api. Wahum laisu ahlul kitab. Padahal Majus penyembah api bukan termasuk golongan ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahud dan Nasara. Kama akhrajahul Bukhari, sebagaimana hadis yang telah dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Wa dalilun akhar, dalil yang lain juga yang menunjukkan bersifat umum, disuruh bayar jizyah atau masuk Islam berlaku umum, adalah hadis Buraidah ibni Husayb radhiyallahu an, alladhi akhrajahu Muslim, yang telah dikeluarkan oleh Imam Muslim. Artinya dua hadis ini menguatkan pendapat yang bersifat umum. Artinya kalau mereka mau masuk Islam diterima, kalau mereka membayar jizyah tafadhol, tidak memerangi kaum muslimin. Itulah kafir dhimmi namanya. Kafir dhimmi. Baik. Selanjutnya kata Syekh, anna nabiyya, diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi kana idza amara amiran. Dalil berikutnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyuruh amiran ala jais, pemimpin dalam sebuah pasukan jais, au sariyah, atau sariyah, pasukan yang jumlahnya kurang lebih 300 orang, namanya sariyah. Ya, pasukan tapi personilnya tidak banyak. Sariyah, kurang lebih 300-200. Ausahu, maka Nabi SAW pun memberikan wasiat. Waman ma'ahu minal muslimina khaira, wasiat kebaikan untuk kaum muslimin. Wadzakara, dalam wasiat-wasiat itu jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh wanita, ya, jangan membunuh syekh, orang yang sudah tua renta, yang tidak ikut perang, jangan dibunuh mereka. Jangan mencincang tubuh musyrikin, musuh, jangan dicincang-cincang tubuhnya. Begitu. Diberi wasiat adab berperang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara wasiat beliau adalah ini. Barakallahu fikum. Wa dzakara fil hadis ayyadu wa annahu yad'uhum ilal Islam. Di antara wasiatnya apa? Ajak mereka masuk Islam. Fa in abau, kalau menolak masuk Islam, al jizyah, membayar apa? Upeti. Fa in abau, kalau menolak masuk Islam tidak mau, bayar jizyah tidak mau, yuqatiluhum, baru diperangi. Itulah adab berperang. Jadi perang itu ada adabnya. Sampai adab tidak boleh mencincang jasad musuh. Artinya kalau sudah ditusuk pedang mati, sudah biarkan. Tidak perlu terus dibelah perutnya, dicincang-cincang badannya. Tidak perlu, sudah cukup. Yang penting sudah mati, selesai. Karena tujuan berperang bukan untuk dendam atau puas bunuh orang. Bukan itu. Ini alternatif terakhir. Kalau mereka masuk Islam, alhamdulillah. Seandainya engkau memberikan satu hidayah satu orang masuk Islam, khairun min humurin ni'am, lebih baik daripada unta merah, pahala besar. Barakallahu fikum. Sehingga kalau sudah apa? Masuk Islam, sudah. Suatu saat Usamah ibn Zaid perang mengejar musuh. Musuh dikejar sampai akhirnya kepepet. Begitu kepepet, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Islam sudah. Usamah menyangka ini pura-pura. Ya? Akhirnya dibunuh. Dibunuh dan dilaporkan kepada Nabi. Apakah engkau tidak belah perutnya, wahai Usamah, sehingga kamu tahu isi hatinya? Kata Usamah, betul-betul seolah seandainya saya baru masuk Islam hari itu saja. Ya, menyesal, ditegur, keliru. Nah, sudah mengucapkan kedua kalimat syahadat, sudah selesai, jangan dibunuh. Itu adab berperang. Masyarakat muslimin, jangan terus, wah ini anu kepepet ya masuk Islam. Sudah, kamu hukumi zahirnya saja. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Sehingga Nabi marah betul kepada sahabatnya yang membunuh orang ini. Barakallahu fikum. Wasahih, sehingga kata Syekh Utsaimin, beliau menguatkan pendapat yang mengatakan anna hadza am, bahwa ini berlaku umum. Diajak masuk Islam, kalau menolak bayar jizyah, kalau menolak baru diperang. Walidzalik, oleh karena itulah Nabi lam yakul an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan li aliyin hina sa'alahu. Nabi tidak langsung menjawab kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu ketika sa'alahu bertanya. Uqatiluhum hatta yakunu mislana? Aku memerangi mereka sehingga mereka seperti kita? Naam, qatiluhum hatta yakunu mislana wa inna ma arsyadahu. Nabi tidak langsung mengatakan, "Iya, perangi mereka sehingga mereka mau seperti kita." Tidak. Namun arsyadahu, dibimbing. Dibimbing ayat alama amarahu bih, apa yang diperintahkan kepadanya. Apa itu? Yang pertama, an yamsiya ala rislihi, agar berjalan dengan tenang. Ya, agar berjalan dengan tenang. Hatta yanzila bisahatihim, sehingga sampai di tempat halaman mereka, halaman Khaybar. Setelah itu baru diajak masuk Islam Setelah itu baru diperintahkan apa yang wajib dilakukan untuk mereka. Qauluhu, ucapan Nabi kepada Ali, ala rislik, ai la tamsi ajalan, jangan berjalan dengan tergesa-gesa. Orang mau perang harus waspada. Mau ada ranjo, tahu ranjo ya? Lagi jalan, tiba-tiba jalan sudah dipasang ranjo. Ah, belum sampai tempat sudah mati dulu kamu. Harus hati-hati betul. Tenang, tidak teriak-teriak, banyak berzikir. Waspada. Fatat abu. Kenapa? Kalau kamu tergesa-gesa jalannya, begitu? Fatat abu anta. Kamu akan capek. Watat abu jais. Pasukan juga akan capek. Wayat abu man maka, dan akan merasa capek juga orang yang bersama kamu. Itu bayangkan. Jalan dengan pelan, dengan jalan dengan tergesa-gesa. Mana yang lebih merasakan capeknya? Yang jalannya tergesa-gesa. Iya, tapi kalau jalannya tenang, penuh pikir, sampai ke tempat pun tenang, kondisi lebih terkondisikan. Tapi kalau tergesa-gesa, al-ajalatu minasyaitan. Sifat tergesa-gesa ini termasuk dari setan. Wa ta'anni minallah, sikap tenang, penuh kehati-hatian, itu bimbingan dari Allah. Ya? Iya. Walakin ala rislik, tetapi Nabi membimbing kepada beliau berjalan dengan tenang. Hatta tanzila bisahatihim ay bijanibihim, sampai engkau singgah di sisi mereka, tempat yang luas sebelum masuk benteng. Setelah itu arahan yang kedua, tadi arahan pertama berjalan dengan tenang. Ya, jangankan mau perang, mau ke masjid, mau ke masjid tiba-tiba sudah komat. Ya, maka disuruh berjalan ala sakinah, berjalan dengan apa? Tenang. Sakinah, tenang. Kenapa? Antum begitu dengar komat langsung lari. Wudu dengan cepat. Karena wudunya cepat, gugup, akhirnya ada yang tidak terbasuh. Makanya Nabi pernah bersabda, "Wailul lil aqabinan nar." Celaka bagian belakang, ya. Tungkaknya, tungkak bagian belakang kaki kita itu tidak tersentuh air, tidak terkena air wudu. Wailun lil aqab minan nar. Diulang 3 kali dengan suara keras. Apa sebabnya? Dikisahkan karena orang itu tergesa-gesa. Jadi sikap tergesa-gesa itu kadang menjadi sebab kerugian. Termasuk ke masjid, jalan dengan tenang. Yang kurang disempurnakan. Nah, gitu. Coba kalau antum lari-lari dari sana, depan lapangan sana, karena sudah komat, ingin dapat 1 rakaat, lari. Begitu depan masuk saf, ngos-ngosan. Ah, nafasnya naik, Allah Akbar. Gitu. Akhirnya apa? Sholatnya tidak tenang. Itu diantara pengaruh jeleknya. Sholat, jihad, ya. Taib. Dengan tenang. Sumat uhum ilal Islam. Lalu, perintah beliau yang kedua, ajak orang Yahudi itu masuk Islam. Ucapan beliau, sumat uhum ilal Islam, wa akhbiruhum. Yang ketiga, dan khabarkanlah kepada mereka, bima yajibu alaihim, apa yang wajib atas mereka, min haqqillahi fih, dari haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ucapan beliau mengandung dua perkara. Yang pertama, al-amrul awwal ad-da'wah ilal Islam. Ajakan masuk Islam. Suruh masuk Islam dulu. Maksudnya apa? Bi ayakul lahum aslimu. Maksudnya ucapkan kepada mereka, masuk Islamlah kalian. Aslimu taslamu, masuk Islam kalian akan selamat. Hah? In kanu ya'rifuna ma'nal Islam. Diajak masuk Islam kalau mereka mengerti makna Islam. Yakfi dzalik. Wa in kanu la ya'rifunahu. Kalau mereka ternyata tidak ngerti apa sih Islam. Fa innahu yubayyin lahum. Dijelaskan kepada mereka, Islam adalah syahadah Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Wa iqamus salat, menegakkan salat, wa itaiz zakat, wa hajjil bait dan haji ke Baitullah. Terangkan itu Islam. Itulah rukun Islam. Kalau mereka tidak tahu. Barakallahu fiik. Jadi mengajak Islam untuk supaya mengucapkan dua kalimat syahadat. Masuk Islam, ucapkan dua kalimat syahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat mudah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena mereka orang Yahudi. Orang kafir kalau dia mau masuk Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu Islam. Nah sekarang kalau bapak ibu kita sudah Islam, pertanyaannya kapan kita masuk Islam? Jawabannya disebutkan oleh Imam Thahawi bahwa orang yang lahir dari bapak ibunya yang Muslim, otomatis dia apa? Islam. Dia Muslim. Kalau mati dikubur sebagaimana kaum Muslimin. Jangan seperti sebagian kelompok NII atau yang lainnya. Kamu harus hijrah. Kamu belum masuk Islam. Kapan kamu masuk Islamnya? Saya tidak tahu. Kamu harus hijrah. Bagaimana caranya? Syahadat ulang. Ikut kelompoknya. Kamu harus baiat kepada jamaah kami, pemimpin kami, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai syahadat yang asli. Allah musta'an. Wong kita sudah Islam kok disuruh syahadat lagi. Nah, itu hizbiyyin. Tayyib, dan itu tidak dibenarkan. Kadang sebagian orang juga ya yang kadang perlu diperhatikan juga, seorang mau jadi pengantin. Ya. Pak, syahadat dulu. Kan gitu ya. Apa niatnya? Kalau dia sudah Islam, otomatis dia sudah setiap hari mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau sholat, mesti membaca kalimat syahadat. Otomatis. Barakallahu fiik. Sehingga sesuatu yang sudah maklum, kalau dia Muslim, mesti bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Namun kadang, barakallahu fikum, ya, masih ada orang Islam ketika disuruh mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak bisa. Sampai tetangga, keluarga, biasanya itu malu. Kenapa? Karena tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Na'udzubillah. Maka otomatis orang Islam yang lahir dari bapak ibu yang Islam, dia itu sudah Muslim. Jangan seperti apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sempalan tadi, suruh syahadat masuk kelompoknya, mengulang syahadat kata mereka. Yang pertama, yang kedua, perkara yang kedua yang dikhabarkan oleh Nabi, akhbarahum bima yajibu alaihim, mengkhabarkan kepada mereka apa yang Allah wajibkan atas mereka dari hak Allah. Wahuwa, apa yang harus wajib dilakukan kepada Allah? As-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan taat. Li awamirillahi wa rasulih. Terhadap perintah Allah dan Rasul. Kalau sudah jadi orang Islam, mesti harus mendengar dan taat dengan perintah Allah dan Rasul. Itu Islam namanya. Al-istislamu lillahi bitauhid. Pasrah menyerah kepada Allah dengan menjalankan taat, dengan ibadah. Wal-inqiyadu lahu bitta'ah. Patuh tunduk dengan taat. Itu Islam. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Itu Islam. Makanya dikatakan Islam karena patuh tunduk. Al-istislam lillah. Li'ajli ayakunu dakhila fil Islam dakhilan ala basirah. Agar mereka itu masuk ke dalam Islam dan mereka masuk di atas basirah, di atas ilmu. Jadi setelah ngerti Islam, kita sebagai seorang muslim wajib belajar. Wajib mengilmui apa yang diwajibkan, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Di ana ba'dun nas yadkhulu fil Islam. Karena ada sebagian orang yang masuk Islam. Ala anahu dinun, bahwasanya itu agamanya, lakin la yadri ma huwa, namun dia tidak tahu apa sih Islam. Ngertine Islam ya kalau Ramadan lebaran bajunya baru. Cuma itu tak. Pokoknya kalau orang Islam ya lebaran bajunya baru. Begitu tak. Tidak mengerti puasa Ramadan wajib, sholat lima waktu wajib, tidak tahu. Yang penting itu Islam. Na'udzubillah. Suma idza buyinat lahu syara'i, lalu setelah diterangkan syariat, irtadda, malah murtad. Lah saya tidak mau masuk Islam lah, berat. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Na'udzubillah. Padahal syariat agamanya. Fasara kufruhu sadi'a'dham. Jadilah keadaan dia yang kedua lebih jelek. Kenapa? Sudah masuk Islam, diterangkan Islam, malah murtad. Lebih jelek dibandingkan kufruhul awal, orang yang kafir yang pertama sebelum masuk Islam. Kenapa? Li'anna riddah la yuqiru 'alaiha sahibuha. Wal yuqalu lahu imma an tarji lima kharajat minhu wa imma an naqtulak. Kalau orang murtad ditawari, kamu kembali kepada Islam, kamu cabut atau kamu dibunuh. Na'udzubillah. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, bunuh. Ancamannya berat. Jangan bermain-main, ya. Murtad itu urusannya berat. Barakallahu fikum. Itulah dua poin yang ada di dalam ucapan beliau. Dan itulah nasihat bimbingan Rasul SAW kepada Ali bin Abi Thalib sebelum berangkat perang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.